terakhir ya berapa? 2018. Udah, belum ya? Sekarang. Saya mau setel Quran pakai laptop saya aja kali ya. Enggak bawa. Enggak bawa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ibu-ibu? Baik-baik. Alhamdulillah pada hari ini kita akan lanjutkan tadabbur kita di surah Muzammil. Dan mungkin sudah mulai tambah hafalannya. Ya. Coba saya mau dengar kita sama-sama mengikuti qari'nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung ikuti qari'nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muzammil, qum illaila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila, inna sanulqi 'alayka qawlan thaqila. ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكأن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور kita akan lanjutkan bahasan kita pada hari ini di surah Al-Muzammil ayat 11 sampai 18. Alhamdulillahirrahmanirrahim, 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insana, 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. Setiap orang yang hidup ada yang pendek usianya tapi panjang umurnya. Ada orang yang pendek umurnya tapi panjang usianya. Apa maksudnya? Ini sekedar istilah yang ingin saya bedakan antara usia. Ibarat usia itu adalah pulsa hidup. Ya, pulsa hidup. Ini bisa pulsa listrik, bisa pulsa handphone sebagai perbandingannya. Pulsanya pendek, tetapi umurnya panjang. Itu kira-kira. Artinya apa? Manfaat hidupnya. Orang yang sudah meninggal dunia, tapi sebutannya, sebutan baiknya, karena manfaat-manfaat hidup yang diberikannya membuat umurnya menjadi panjang. Usia tidak bisa dipanjangkan atau dipendekkan, itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi umur kita bisa kita perpanjang. Sebetulnya umur kedua kita setelah kematian kita nanti adalah sebutan baik. Umur kedua kita setelah kita mati adalah sebutan kebaikan kita dengan amal-amal saleh yang kita lakukan. Jadi ada orang yang pendek usianya tapi panjang umurnya, pendek pulsa hidupnya tetapi sebutan baiknya berpuluh beratus tahun. Ada orang panjang usianya tapi pendek umurnya, puluhan tahun usianya, tetapi ketika jasadnya dikubur, terkubur pula semua-muanya. Tidak ada lagi sebutan kebaikannya. Wal'iyadzubillah. Jadi di dalam hidup ini kita tinggal memilih, ingin jadi orang yang panjang umurnya walau pendek usianya, atau ingin jadi panjang usianya walau pendek umurnya. 100.000 rupiah pulsa handphone ini bisa menghasilkan banyak pahala bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Tapi 100.000 rupiah pulsa handphone bisa menumpuk dosa bagi orang-orang yang kufur dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula pulsa listrik, cahaya yang Allah berikan, boleh jadi pulsanya 100.000, tapi yang dihasilkan dari pulsa listrik 100.000 itu menghasilkan banyak hal, manfaat-manfaat kebaikan di dalam hidup. Nah sekarang untuk bisa mencahayakan hidup kita, maka Al-Quranul Karim adalah sumber semua cahaya, yang dengan cahaya Al-Quran kita akan bisa menembus berbagai macam bentuk kegelapan. Dengan cahaya Al-Quran kita bisa melihat berbagai dimensi benda yang tidak bisa dilihat oleh mata, hanya dengan bantuan cahaya matahari. Tapi dengan bantuan cahaya Al-Quran, berbagai dimensi benda, berbagai dimensi abstrak, itu semua akan menjadi terang dan nyata. Sekarang ada teknologi kacamata yang namanya apa ya, polarize ya, kalau tidak salah itu kacamata yang bisa membantu kita melihat warna yang tadinya suram, warna yang tadinya tidak jelas, dengan dimensi tertentu dengan teknologi kacamata kita bisa melihat warna-warninya. Kalau anak-anak barangkali nonton film 3 dimensi, 6 dimensi Al-Quran, membuat kita mampu benda baik yang nyata maupun abstrak, sebab cahayanya tidak sama dengan lighting lampu ini. Cahayanya hari itu membantu kita. Kita bisa melihat sebetulnya bukan gara-gara punya mata. Kita bisa melihat dengan mata gara-gara ada cahaya. Kita bisa bedakan warna-warni sebetulnya bukan karena kita punya mata saja, tapi karena ada bantuan energi cahaya. Nah, energi-energi cahaya Al-Quranul Karim ini membuat kita bisa melihat banyak hal yang tidak bisa dilihat oleh mereka yang hanya mengandalkan energi partikel cahaya. Sebab energi dipancarkan cahaya Al-Quran itu mampu mendeteksi yang tidak terindra, semua yang abstrak, yang bahkan di alam makna. Hari ini kita akan lanjutkan tadabbur setelah kita membaca atau mentadabburi Al-Zabiyah ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Qumil layla illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا yaitu ayat 10 ya, sampai ayat 10. Minggu lalu sudah kita bahas semuanya. Sudah ya. Baik, sekarang kita masuk ke ayat 11. Setelah di ayat 10, wasbir ala ma yakunun, dan bersabarlah terhadap yang mereka katakan, wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Jadi di ayat 10 itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW setelah bersabar dengan sabar yang cantik, hajran wasbir ala ma yakunun wahjurhum hajran jamila. Ada istilah di dalam Al-Qur'an, as-sabrul jamil, sabrun jamil. Ada sabar yang biasa, ada sabar yang luar biasa. Sabar yang luar biasa yang bagaimana kira-kira? Ini kalau gambaran kesehariannya, sabar yang biasa itu kalau tertimpa musibah itu pasrah, ya. Orang pasrah itu mungkin enak, mungkin tidak. Ya sudah pasrah, gimana lagi, kan gitu. Ini sabar. Dan yang dia baca biasanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sabar biasa, sabar standar. Nah kalau sabar yang cantik, yang cakep itu yang gimana? Yang menyenangi setiap takdir-takdir Allah yang tidak dia sukai. Ya sudah disenangi semua, bukan cuma pasrah. Jadi biasanya orang-orang yang menyenangi setiap takdir yang sabarnya cantik, sabarnya indah, sabrun jamil itu, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kena musibah dia bilang alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ini kelas mulai agak cantik, belum cantik banget. Segala puja dan puji bagi Allah dalam segala hal. Tetapi sabar yang cantik banget itu alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ketika dia diuji dengan kesusahan atau diuji dengan kesenangan, maka dia akan mengatakan segala puji dan puja bagi Allah yang dengan nikmatnya maka menjadi sempurnalah kesalehan itu. Karena kesalehan itu kalau cuma dari sisi yang enak, ya semua orang juga bisa. Tapi kalau bisa beramal saleh dalam kondisi susah, nah ini baru luar biasa. Umat Islam memang bahaya kalau sudah pilkada itu menang, bahaya. Harus diuji lagi. Dengan apa? Dengan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan. Sehingga perlu turun sekali lagi pada tanggal 5 Mei nanti. Supaya tanggal bersatu lagi. Setuju? Setuju terus. Di situ setuju, di sini tambah pasal. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Apapun yang mereka katakan kepada kamu, apapun yang mereka tuduhkan kepada kamu wahai Muhammad, jadikanlah tempat bersandarmu hanya kepada Allah saja. Karena banyak hal yang akan dituduhkan kepadamu ketika kamu terus bertawakal ke, apa, terus mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ciri-ciri orang beriman itu terus bersabar. Ini ada yang curhatnya begini. Saya tadaburnya enggak hanya sebatas Quran ya. Jadi termasuk tadabur kekinian lah. Ya. Ada yang curhatnya begini kepada saya, tapi bagus juga sih sebetulnya. Ini orang Islam. Orang Islam memang baik. Ini saya cuma ngebacain ya. Ini dari seorang mahasiswa pasca sarjana di Kairo Mesir. Untungnya negeriku kaum muslimnya berakhlak tinggi. Itu ya. Untungnya yang dihina dan yang dinista itu adalah kitab suci umat Islam. Jadi ketika si penista hanya dihukum ringan melalui sidang dagelan, umat Islam hanya protes dengan damai. Oh ya. Inilah kemuliaan Islam di negeriku, katanya. Bayangkan seandainya yang dihina itu kitab suci umat lain, bisa-bisa si penista itu dihukum mati karena kasus penodaan agama, gitu ya. Seandainya orang Islam yang menghina kitab suci mereka, wah itu pasti hukumannya berat. Ini menghadapi kaum munafikun, ini begini suasananya. Untungnya yang mengancam TNI itu orang berbaju kotak-kotak. Jadi aparat keamanan cukup memaklumi dan menyatakan orangnya susah ditemukan karena sembunyi di planet Namek sana. Inilah kemuliaan akhlak orang muslim di negeriku. Bayangkan kalau yang bilang seperti itu orang yang pakai jubah dan berjenggot, bisa-bisa bakal diberlakukan daerah operasi militer di kawasan mayoritas muslim dengan stigma preman-preman berjubah dan diperlakukan jam malam selama 6 bulan barangkali. Kalau yang mengancam TNI itu seperti si Bopeng itu, Iwan Bopeng itu adalah pakai jenggot misalnya, oh marahnya setengah mati, sama yang di Surya sana. Tapi karena bajunya kotak-kotak, susah sekali ditemukan. Ini diskriminasi gak namanya ini? Untungnya, yang dibilang pribumi dan tiko itu seorang gubernur muslim yang low profile dan pemaaf. Ini kan kasus kemarin ya, NTB. Tiko, tikus kotor itu semata untuk pribumi dari orang Cina. Jadi saat dimintai permohonan maaf langsung diterima dengan baik. Inilah kemuliaan akhlak pemimpin muslim di negeriku. Bayangkan seandainya yang dibilang tikus kotor itu gubernur non muslim, bisa-bisa bakalan heboh seisi negeri dan media massa akan menyerang label anti bineka tunggal ika kepada si penghina berikut orang-orang sejenisnya. Ini di mana kejadian negeri ini ya? Untungnya yang disiram air raksa itu seorang penyidik muslim yang habis pulang dari sholat subuh berjamaah. Jadi saat disampaikan bahwa itu hanya terkait kasus persaingan bisnis online jualan jilbab, masyarakat percaya dan tidak bisa lagi reaktif. Ya, ini kata Kapolda kalau nggak salah. Ya, Kapolda yang bilang itu disiram air keras karena gara-gara persaingan istrinya jualan jilbab. Inilah rendah hatinya kaum muslimin di negeriku dan lolotnya aparat di negeriku. Bayangkan seandainya yang disiram air raksa itu seorang penyidik non muslim yang habis pulang sembahyang dari tempat ibadahnya, bisa-bisa bakalan ada RUU teroris terkait pengamanan rumah ibadah. Dan setiap tempat ibadah selain masjid akan dijaga oleh satu kompi pasukan khusus barangkali. Dan ada pasukan muslimnya juga yang jaga di situ. Untungnya yang menjadi target fitnah skandal wanita itu selalu saja tokoh agama dari umat Islam. Jadi semuanya bisa diselesaikan dengan maaf saja. Itulah kekuatan iman para tokoh muslim yang tumbuh silih berganti di negeri ini. Bayangkan jika yang difitnah itu tokoh agama lainnya, bisa-bisa geger seisi negeri dibuat karenanya. Umat Islam juga pasti bakal kena imbasnya sebagai umat penyebar dusta dan anti kerukunan. Untungnya dan seterusnya. Enggak tega membacanya. Wasbir ala ma yaqulun. Orang Islam dituduh apa? Satu, teroris. Dua, radikal. Tiga, anti kebinekaan. Empat, anti Pancasila. 5, anti NKRI. Pret. Di dalam tubuh kita sudahlah, kita biarin aja. Wahjurhum hajran jamilannya sudah. Setelah sabar yang cantik, sabar yang cakep, ya sudah, tinggalkan saja dengan cara-cara yang cakep gitu. Tapi kita jangan diam ya. Gak boleh diam. Tunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang beradab. Jangan kemudian tempelin pipi kananmu, kamu kasihkan lagi pipi kirimu, bukan. Kita harus tunjukkan kepada dia sebuah sikap patriotik nasionalis sejati. Situ sering melihat orang tegakkan NKRI, lu jual negara NKRI, NKRI. Apa itu yang anti bineka? Sementara dia menyebut dirinya bineka tunggal ika, tetapi dia yang sering berikan sematan-sematan kepada mayoritas muslim ini dengan berbagai macam sematan, kutuk upret memang. Kalau mau dilayanin manusia-manusia seperti ini, kayaknya dia banget yang paling Indonesia. Padahal dia bikin undang-undang supaya Indonesia bisa dijual. Kayaknya dia banget yang Bhinneka Tunggal Ika mempersatukan Indonesia, padahal 70% Indonesia ini sudah dimakan oleh mereka-mereka yang sesungguhnya anti kebinekaan. Nah, kata Allah di ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Wa dhanni wal mukadzibin. Uli ni'mati wa mahilhum qalila. Terjemahannya begini, wadarni, dan biarkan aku sendiri saja. Wal mukadzibin, bertindak kepada orang-orang yang mendustakan itu. Uli ni'mati, yang sekarang sedang menikmati nikmatku, nikmat kekuasaan, nikmat harta benda, nikmat pangkat dan kedudukan, nikmat keturunan yang banyak, biarin, kata Allah. Aku sendiri akan bertindak kepada mereka yang kurang ajar dengan semua nikmatku itu. Kamu gak usah ikut campur. Tugas kamu adalah wamahilhum qalila, dan beritahulah mereka barang sebentar. Ya, melihat orang-orang belagu itu memang kadang-kadang kesel gitu ya. Tapi Allah bilang sama kita, wa mahilhum qalila, beri tangguh mereka sebentar saja. Enggak lama mereka bisa kayak gitu. Dia pikir berkuasa itu lama. Hah? Dia pikir menjabat itu lama. Hari ini lu pegang tongkat komando, 2 tahun lagi tongkat komando lu gua pakai pentung pada lu. Wadilkal ayyamu nudawilah bainan nas, hari-hari itu aku pergilirkan, kata Allah. Maka di awal tadi saya mengingatkan, sebutan yang baiklah yang kau wariskan, sebutan yang baik. Jangan mentang-mentang sok berkuasa, berlaku semena-mena. Ada masanya. Dan Allah sendiri yang akan bertindak kepada mereka itu. Tugas kita adalah sabar. Walau di daerah semua pada nunggu komando, kapan komando Ustaz? Saya baru pulang dari Sorong. Saya kira di selalu, saya kan selalu mendengar di sini, Ustaz, udahlah kita di Jawa ini kan memang mayoritas Muslim. Kasihan saudara kita nanti yang di Papua kalau kita bergerak di sini dibunuh-bunuhin. Ternyata setelah perkataan itu saya bawa ke sana, marah mereka. Enggak benar itu Ustaz. Siapa bilang kami akan selemah itu? Ternyata lebih galak orang Papua Muslim-Muslim di sana. Yang selama ini selalu didengung-dengungkan kan daerah-daerah minoritas Muslim itu nanti akan dibunuh di sana. Saya kepada para tokoh di sana saya katakan demikian, benar nggak sih? Tidak benar itu, Ustaz. Kita tidak selemah yang mereka duga. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila, dan biarkanlah aku saja bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar saja. Enggak lama kok. Kita lihat tafsirnya. Wadharni, dan biarkanlah aku, maksudnya biar aku saja yang bertindak, wal mukadzibin, terhadap orang-orang yang mendustakan itu. Lafal al mukadzibin diatafkan kepada maf'ul atau kepada maf'ul ma'ah, maknanya akulah yang akan bertindak terhadap mereka. Mereka adalah pemimpin-pemimpin kaum Quraisy. Ini di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. tapi berlaku sampai kapanpun. Dua hari menjelang pilkada DKI itu tiba-tiba gelombangnya berubah. Mereka yang awalnya yakin 100% menang, tiba-tiba ada video yang blunder dia sebarkan sendiri. Video banyak Cina yang dia buat sendiri, yang tadinya ingin memojokkan umat Islam, Allah yang bertindak kan? Allah yang bertindak itu. Ditambah lagi penghinaan terhadap gubernur muslim ketika antri itu kan sebagai tiku, Allah lagi yang bertindak. Jadi kalau tadabur kekiniannya, selama umat Islam sabarnya sabar yang baik, tetap menjaga kedamaian, menjaga persatuan. Walau kok bisa ya MUI tidak diakui fatwanya baru kali ini oleh si JPU ini. Padahal secara jurisprudensi dari dulu-dulu yang namanya persidangan itu kalau minta fatwa apakah ada penistaan penodaan agama atau tidak, itu MUI selalu. Baru kali ini. Artinya kalau sampai ini terjadi pembebasan dengan hukum bohong-bohongan dagelan percobaan 2 tahun itu, ya itu artinya dibebas. Dan itu artinya MUI Muhammadiyah termasuk NU delegitimate. Udah gak legitimasi lagi, gak legitimate lagi fatwanya itu. Jadi siapa yang menentukan? Dia semua ada urusan agama. Dia lebih tahu lah sudah. Dan ada kayaknya memang yang tidak mau agama ini ada di Indonesia. Orang yang tidak menggunakan agama dalam politik, satu, dia sudah meninggalkan sebagian agamanya. Artinya apa orang ini? Munafik. Orang yang tidak menggunakan agamanya dalam politik, dia sudah dipolitisir agamanya oleh si politisi sekuler. Rugi dia. Tapi sabar. Gondok sih memang, tapi Allah bilang wa mahilhum qalila. Kepada orang-orang yang mempunyai kemewahan hidup, termasuk penguasa, beritahulah mereka barang sebentar saja dalam jangka waktu yang tidak lama. Dan ternyata selang beberapa waktu kemudian akhirnya mereka mati terbunuh dalam perang Badar. Habis. Gak lama itu. Apalagi yang udah tua kayak gini mestinya tobat gitu ya. Udah jadi kakek, udah jadi nenek. Yang mbok nikmati sisa usiamu. Mungkin selama ini udah kebanyakan makan haram juga, tobat-tobat yang banyak lah sih. Berikan sebutan yang indah buat anak cucu, enggak usah neko-neko lagi. Kalau salah ya minta maaf. Kalau masih punya usia kebaikan ya lakukan kebaikan. Enggak usah mau eksis terus. Semua ada masanya. Tapi kalau masih ngotot juga, Allah yang akan bertindak sendiri. Wa mahilhum qalila. Kata Allah di dalam Al-Quran ayat selanjutnya, Inna ladaina ankalu wa jahima. Sama-sama. Artinya Inna ladaina ankalu wa jahima, karena sesungguhnya pada sisi kami ada angkara belenggu-belenggu yang berat, wajah iman dan neraka yang menyala-nyala. Allah jelaskan beri kesempatan sebentar di dunia, nanti di akhirat aku sudah siapkan hidangan buat dia. Apa itu? Angkalan nikhlun. Itu ada beban berat yang diikatkan dengan rantai-rantai yang kemudian mengikat kaki orang itu. Dan itu sebetulnya terjadi juga di dunia. Enggak bisa ngapa-ngapain dia itu nanti. Lihatlah orang-orang hebat muka bumi. Hitler, Stalin, apa, Indonesia enggak tega menyebutnya gitu. Semua akan bisa seperti itu. Kamu akan menjadi bukan siapa-siapa lagi. Artinya sebagai rakyat pun tenang saja, jangan putus asa. Ada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau juga diprovokasi, sabar. Serahkan urusannya kepada Allah taala, tapi jalan terus. Tegakkan keadilan. La ilaha illahul azizul hakim. والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. Para malaikat dan orang-orang berilmu itu berdiri tegak lurus menegakkan keadilan. Apapun resikonya, dia yakin akan ada Allah yang tidak ada sesembahan selain dia, yang selalu menang, maha perkasa, tidak pernah kalah, sekaligus bijaksana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu pasti. Ini prinsip penegak keadilan. Tapi memang resikonya banyak juga. Penegak keadilan itu di penjara. Setelah dikriminalisasi, di penjara lalu dibunuh. Itu terjadi. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat Allah, membunuh para nabi dengan cara yang tidak hak, membunuh orang-orang yang menegakkan keadilan dari kalangan manusia, ini resiko. Wabashshirhum bi'adzabin alim. Kepada pembunuh mereka semua itu beri tangguh sebentar, sampaikan berita gembira kepada dia bahwa bagi dia disiapkan azab yang pedih. Termasuk semua kroco-kroco yang nunduk sama dia. Penguasa nekan bawahannya, nekan bawahannya ya. Bintang 4 nekan bintang 3, bintang 3 nekan bintang 2 nekan bintang 1 nekan yang belum bintang. Yang belum bintang nekan yang enggak punya bintang. Yang enggak punya bintang gitu aja ujung-ujungnya. Ini nanti satu garis semuanya. Kena semua. Kena dia. Sebetulnya saya enggak enak, Ustaz. Saya juga enggak mau ngintelin Ustaz, tapi gimana gitu. Saya ditekan, kena semua. Karena diperintah oleh atasan. Kenal dia semua nanti. Apa kata Allah? Disatukan nanti nerakanya itu. Angkalan wajahiman. Di akhiratnya itu diikat dulu kakinya dengan belenggu-belenggu yang berat, yang gak mungkin dia bisa lari dan melangkah. Baru dilempar ke neraka jahim. Apakah sampai di situ saja? Tidak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban aliman. Sama-sama. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban aliman. Nanti di neraka jahim dikasih makan sama Allah. Kalau sekarang Ustaz Al-Khattab di penjara di Makobrimob, kepala dua dikasih makan kelapa dua ya, dikasih makan dua kali sehari. Nanti yang ngasih makan dua kali sehari itu dikasih makan juga di neraka jahim sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda makanannya, Bro. Dia dengan semua kroco-kroconya. Ya karena waktu saya mengunjungi kroco-kroco juga dikasih sama ustaz saya itu sebetulnya enggak mau, tapi gimana disuruh jaga. Kena. Kena juga. Dikasih makan dengan apa? Wa ta'aman dha ghussatin. Jenis makanannya itu panas, lengket, dan enggak bisa ditelan sampai ke perut, dan enggak bisa dikeluarin kalau dimuntahin, lengket di tenggorokan terus. Pernah dapat makanan kayak gitu? Enggak. Naudzubillah min dzalik. Ketulangan ikan aja sakit gak? Ini bukan tulang, kebakar di dalam. Kalau tulang ikan kan bisa didorong pakai nasi atau pakai pisang kan? Oh, walaupun sakit ya. Setelah itu lukanya cepat sembuh. Sementara kan bagian tenggorokan, kerongkongan kan apa ya, bagian yang paling lembut, lembek. Itu makanan itu panas, melekat di tenggorokan, dimasukin gak bisa, dikeluarin juga zabuslah. Kayak apa itu? Keluarga kemarin saya coba kunjungi di rumah sakit, diinfus, tapi di kehausan. Yang haus bukan badan, dan tenggorokannya. Jadi si orang tua ini, ibu tua ini, mungkin ada yang pernah pengalaman di sini, haus, tapi nggak boleh minum lewat tenggorokan, hanya lewat infus. Karena kalau masuk lewat tenggorokan, itu bakal muntah lagi. Tapi masalahnya tenggorokannya haus. Ada saatnya air banyak, tapi kamu nggak boleh minum. Karena berontak minta pulang, diikat tangan kanan kirinya supaya sembuh. Gimana rasanya? Dan nanti di akhirat, untuk penguasa-penguasa zalim itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Apalagi kalau istrinya enggak ngingetin lakinya. Bisa-bisa istrinya kena juga makanan gitu. Karena kan makanan dapat gaji dari suaminya kan. Kena itu. Jadi mereka-mereka yang menjadi pendukung penguasa dan mendapatkan kenikmatan dari situ kena nantinya kalau dia enggak bertobat. Kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'aman dha ghussatin, itu enggak kena air aja rasanya, menderitanya luar biasa. Ini sudah kehausan, panas pula. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban aliman, dan siksa yang amat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Kita lihat tafsir jalan lainnya. Inna ladaina anggala, karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu, merupakan bentuk jamak dari lafal niklun ankalan, dari mufradat apa tunggalnya niklun, artinya belenggu-belenggu yang berat. Ada tafsir dengan sunnah di sini. An qatada taquluhu inna ladaina anggala wa jahima yaqulu ta'ala zikruhu inna 'indana li ha'ula'i al-mukadzibina bi ayatina ankalan, ya'ni quyudan wahiduha niklun. Dari kota ada mengenai firman Allah yang artinya, karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Dia berkata, sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu untuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Makna daripada ankal adalah belenggu-belenggu, dan bentuk tunggal atau mufradnya adalah naklun. Naklun. Wajahiman, neraka jahim, yaitu neraka yang apinya sangat panas membakar. Daya bakar api neraka itu enggak bisa digambarkan dengan api dunia ini. Beribu-ribu kali lipat daya panas kalorinya itu. Wa ta'aman dzabussatin, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan, mengganjal di kerongkongan, itu adalah buah pohon zakum atau buah pohon dzariyah atau buah pohon ghisnin. Jadi ada tiga pohon makanan penduduk neraka: zakum, dzariyah, ghisnin. Ini tiga makanan pokok penduduk neraka tergantung dosa masing-masing. Ghussah, ada zakum, semuanya jenis ghussah di sini yang menyangkut di leher semuanya. Ada yang panas, ada yang merobek, ada yang bau. Itu makanannya buat mereka. Jadi biasanya kalau para ulama itu kan diancamnya pakai penjara. Awas ya, Ustaz ngomong ini penjara, Ustaz ngomong ini penjara, gitu kan? Kita balikin sama dia, lu penjara, lu masuk neraka lu. Itu kota Habib Rizik. Jadi jenis makanan untuk penduduk neraka itu ya zakum, ghislin, dzariyah, itu secara umum. Buah pohon zakum atau buah pohon dzariyah atau buah pohon ghislin atau berupa duri api, duri dari api. Apabila dimakan tidak dapat dikeluarkan dan tidak pula dapat masuk ke dalam perut. Kita lihat tafsir dalam sunnah terkait dengan ini. An Mujahidin qawlu wa ta'aman dzabussatin qala syajaratuz zakum. Dari Mujahid di ayat ini yang disebut dzabussatin yang terkait dengan perbuatan mereka adalah yang dimaksud pohon zakum. Pohon zakum namanya. Jenis buahnya kayak apa Ustaz? Enggak pernah ada gambarnya. Yang jelas durinya kalau mau digambarin kayak durian gitu, itu api. Masuk ke dalam leher, tenggorokan, gimana kira-kira? Bayangin aja sendiri. Ada makanan bulat nih, ya, katakanlah seperti anggur atau lebih gede lagi, berduri-duri kiri kanannya. Dan itu wajib dimakan. Tapi durinya adalah api. Suruh mangat kita itu. Masuk. Gimana kira-kira meronta-rontanya manusia itu? Nah ini buat mereka-mereka yang umum yang jadi penguasa tapi mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lagi jaya, yang lagi kaya, yang lagi kuat, yang punya kekuasaan, ingat baik-baik. Wa adzaban aliman, dan azab yang pedih. Di samping azab yang telah disebutkan tadi, hal ini disediakan bagi orang-orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adzaban aliman, tambah lagi azab yang pedih. Jadi tenggorokannya masih terus berlangsung disiksa, tapi bagian tubuhnya juga semua dibakar dengan azab yang pedih. Wa adzaban aliman. Ayat selanjutnya. Yawma tarjuful ardh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Yawma tarjuful ardh wal jibal. Wa kanatil jibalu katsiban mahila. Nah, di sini digambarkan pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Jadi proses menuju alam penyiksaan itu nanti di akhirat didahului dengan sebuah proses kiamat yang harus kita yakini. Akan ada pendahuluannya, goncangan hari kiamatnya itu. Saya coba bacakan tafsirnya. Jadi sebelum agenda penyiksaan di neraka, akan ada pendahuluan, yaitu berupa goncangan-goncangan yang luar biasa. Yauma tarjuful ardhu, dan ketika bumi goncang, wal jibal, dan semua gunung-gunung juga goncang, khusus gunung, wa kanatil jibal, khususnya pada gunung yang selama ini kamu lihat dia bagaikan benda yang paling kokoh karena bahan bakunya yang keras dan 2/3 pasaknya ke perut bumi. Nanti di hari kiamat tidak seperti itu lagi bentuknya. Seperti apa? Wa kanatil jibalu katsiban mahila. Saat itu gunung-gunung akan menjadi pasir-pasir yang ada alas di bawahnya, yang itu juga pasir yang kemudian gampang bergeser sehingga kemudian runtuh. Kira-kira saking apanya ya, itu gambarannya seperti itu. Saya coba gambarkan dalam tafsir. Sebelumnya gunung itu kan keras, pasak bumi 2/3 badannya ada di dalam perut bumi. Kenapa digambarkan menjadi sebuah pasir yang begitu rapuh? Ada apa ini? Huwallazi yuharriku asfalahu fayanharu a'lahu wa yatasaqqabu bisur'atin. Nanti gunung yang kelihatannya kokoh itu tiba-tiba begitu rapuh seperti pasir dan menjadi tumpukan pasir belaka, lalu digoncang bagian bawahnya, kemudian roboh dia dan hancur hancurnya dan kemudian rata. Ini menggambarkan suasana keguncangan hari kiamat yang luar biasa, yang akan melumat apa saja yang keras, yang akan meluluhlantakkan semua yang kokoh, termasuk manusia-manusianya. Jadi walaupun dia kan biasanya di belakang presiden itu kan ada bapak presiden ya, di belakang presiden ada ibu presiden gitu ya kira-kira. Sehingga kadang-kadang kan orang-orang yang tidak beriman itu memang menjabat tapi tidak berkuasa. Ada lagi yang berkuasa di belakang. Nah orang-orang ini yang biasanya tidak tersentuh hukum kan? Ya, kalau bawahan itu menista agama kena hukum. Kalau dia yang menista agama, ya semuanya kemudian nggak berani menyentuh gitu ya. Ini di sebuah negeri antara merantah lah terjadi. Kan pernah ada yang mengatakan orang-orang yang mengimani akhirat itu sok tahu kan? Kayak pernah kesono aja. Artinya semua agama yang mengajarkan keimanan kepada akhirat sebetulnya tercela di situ. Tapi kena gak kira-kira hukumnya? Kena di hadapan Allah itu. Gak ada yang gak kena. Pasti kena. Kecuali bertobat. Ya, dan mau baik-baik gitu. Termasuk sama umat Islam. Kalau mau baik-baik. Umat Islam pemaaf kok. Tapi kalau terus menyudutkan umat Islam dan merasa diri kuat, golongannya kuat, partainya kuat, karena didukung negara, ya tunggu aja. Darat itu cenderung memang menampakkan sisi-sisi gunungnya, bukitnya, datarannya, lembahnya, jurangnya. Itu kan sifat daratan, beda lah sama lautan. Lautan itu ya permukaannya datar-datar aja, nyantai-nyantai aja. Rakyat itu kayak lautan gitu loh. Penguasa itu kan ya kayak daratan gitu, dia kelihatan semua hitam bukitnya, hijau-hijau pohonnya, warna-warni bunganya dikasih lihat. Kalau laut kan enggak kan? ya di dalamnya saja, walaupun lebih luas daripada daratan. Tapi tunggu ya, kalau lautan sudah marah, tunggu. Kalau lautan sudah marah, itu gelombang yang mengalir dari bawah, tsunami habis itu daratan semua, habis itu. Kalau terjadi tsunami, nggak tersisa itu semuanya. Yang berada di lingkungan sonono, ya mohon maaf, walaupun kamu nggak ikut-ikutan, tapi kamu diam, kena semuanya. Ini Ustaz ngomongnya maksudnya apa sih? Sedang mentadaburi bahwa ayat akhirat itu juga terjadi di dunia, bahwa sebelum terjadi siksaan di sono, di akhirat ada pendahuluan hari kiamat. Kalau gunung aja jadi pasir, gimana pala lu? Gimana pala kita kira-kira? Kalau gunung aja bisa lumat jadi pasir, gimana pala lu hari itu? Digecaknya itu kayak apa? Ketika terjadi hari kiamat itu, bintang jatuh, berarti orang tua ini. Wakanatil jibalu katsiban mahila. Kita lihat misalnya yawma tarjufu, pada hari berguncang karena gempa yang dahsyat, al-ardu wal jibalu, bumi dan gunung-gunung itu, wa kanatil jibalu katsiban mahila, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir, mahila yang artinya berterbangan, yang tadinya gunung berubah jadi pasir dan pasirnya pun berterbangan menjadi debu yang berterbangan, yang pada sebelumnya kokoh bersatu kemudian tiba-tiba rapuh berterbangan. Lafal mahilan berasal dari lafal hala yahilu, bentuk asalnya adalah mahyulun, kemudian karena mengingat harokat dhammah dianggap berat atas hurufnya, maka dipindahkan kepada huruf ha, sehingga jadilah mahuilun, mahuilun. Kemudian huruf wawu dibuang karena mengingat kedudukannya yang zaidah, sehingga jadilah mahuilun. Selanjutnya harakat dhammah diganti menjadi kasrah untuk menyesuaikannya dengan huruf ya, sehingga jadilah mahilun. Ini perubahan kata dalam bahasa Arab. Gak apa-apa belum paham, yang penting udah pernah dengar contohnya. Nanti kalau belajar ini namanya belajar nahwu dan sharaf, bukan saraf. An qatadata fi qawlihi fa kaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alu al-wildana shiba. Ini belum. Ayat selanjutnya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا ترجمانya إنا أرسلنا إليكم رسولا. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, wahai bangsa Quraisy, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas sang rasul yang diutus ke bangsa Quraisy itu? Syahidan alaikum, untuk menjadi saksi atas kalian. Saksi apa? Bahwa risalahnya sudah disampaikan, bahwa amanahnya sudah disampaikan. Amanah apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Risalah tauhid sudah disampaikan. Risalah seluruh ayat Al-Quran juga sudah disampaikan. Itu yang disebut dengan menjadi saksi atas kalian. Termasuk juga akan menjadi saksi apakah perbuatan kalian sudah seperti yang sudah disampaikan. Syahidan alaikum. Jadi fungsi Rasul selain basyiran wa nadhiran yukhrijun nasa minal zulumati ilan nur, fungsi utama, mungkin bahasa kita mungkin foksinya, ya, itu foksinya seorang rasul yang paling utama adalah syahidan alaikum, akan menjadi saksi atas kalian bahwa semua risalah yang harus disampaikan secara amanah sudah disampaikannya, dan dia akan menjadi saksi juga atas perbuatan kalian apakah kalian sudah menjalankan apa yang sudah disampaikan kepada kalian. Itu tugas utama seorang rasul, syahidan alaikum. Kama arsalna ila fir'aun rasula, aku utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana aku pernah mengutus kepada si Fir'aun seorang rasul. Namanya siapa? Musa alaihissalam. Ingat, dulu aku pernah mengutus seorang rasul yang bernama Musa kepada Fir'aun sebagai penguasa. Kulangi sekali lagi bahwa aku utus Muhammad kepada kau wahai pemimpin Quraisy. Ini peringatan buat kamu. Kalau kamu berlaku seperti Fir'aun, maka kamu juga akan mendapatkan siksa seperti Fir'aun. Lihat ceritanya. Fa'asa Fir'aunur Rasulah, maka Fir'aun pun mengingkari, mendurhakai Rasul itu. Akibatnya, karena Fir'aun mendustai Musa sebagai pembawa risalah, fa'akhadnahu akhdahu wabila, kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Apa bentuk siksaan beratnya kepada Fir'aun di dunia? Dia berikut panglimanya, ya, kira-kira ya, Fir'aun ini dengan semua yang backing dia, ya, Fir'aunnya, menterinya semua, aparatnya di bawah dia semua, yang dibawa pun petinggi-petingginya semua sama Fir'aun hari itu. Semuanya diapain? Tenggelamin ke laut. Enggak, memang susah dibayangkan Musa bakal menang. Gimana mau menang? Tentaranya Fir'aun itu susah dikalahkan. Wa Fir'aun adil amtad, ini gitu ya, alladzina tawam fil bilad fa'atharu fihal fasad. Tentaranya Fir'aun itu kuat sekuat piramid yang pondasi bukannya begitu kokoh, di atasnya lancip. Gampang, walaupun musuhnya Bani Israel boro-boro punya senjata, barisan pasukan aja gak punya, boro-boro punya senjata, bawa gembolan aja gak kuat untuk biaya hidup. Tapi menang gak? Menang. Dimenangkan oleh siapa? Allah SWT. Gimana caranya? Gampang. Fa'ahadnahu akhzaw wadila, dan kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Cukup ditenggelamkan di laut, setelah itu jadilah bangkai-bangkai dan jadilah mumi-mumi yang hina sampai hari ini. Maka tadi di awal saya katakan, ada orang yang sesudah meninggal dunia sebutannya panjang, sebutan kebaikan. Mudah-mudahan jamaah semua di sini panjang umurnya, panjang sebutan kebaikannya, walau sedikit usianya banyak manfaatnya, dan mudah-mudahan juga keturunan-keturunannya demikian adanya, juga keluarga besarnya disebut sebagai keluarga besar yang terhormat dan mulia. Amin. Rabbal. Itu nasihat penting. Sebetulnya itu juga saya kutip dari ceramahnya Buya Hamka tadi sampai jalan, sambil jalan ke sini, karena saya sangat terkesan sekali dengan ungkapan Buya Hamka itu. Mungkin ibu-ibu yang rindu dengan suara Buya Hamka bisa saya perkenalkan sedikit. Jadi yang mumpung kita masih hidup, buat sebutan yang baik di dunia ini, karena sebutan yang baik adalah umur kedua buat orang yang sudah meninggal dunia, sehingga dia tetap hidup di dunia walau jasadnya sudah terkubur. Jangan bernasib seperti mereka-mereka yang sudah dikirim kepada mereka sama Rasul, tapi kemudian masih juga mendustakan, akhirnya Allah siksa mereka dengan siksaan yang berat. Lalu selanjutnya Allah kemudian ingatkan mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ. Bagaimana kamu dapat melindungi dirimu sendiri? Bagaimana kamu bisa mendapatkan perlindungan? Fakaifa tattaqun in kafartum yawman yaj'alul wildana syiban. Kalau kamu masih tetap kafir, ingkar terhadap hari yang bisa menjadikan anak-anak itu berubah. Jadi ini ada sebuah ungkapan yang menarik sekali. Artinya enggak akan mungkin kamu bisa selamat nanti di akhirat itu. Di dunianya yang enggak selamat. Cuma di dunia orang berubah itu kalau udah tua. Walaupun ada juga karena kelainan pada tubuh seorang anak sehingga ada yang rambutnya sudah putih di waktu muda. Tetapi ini gambaran di akhirat. Di dunia saja kamu gak bisa lolos, apalagi di akhirat. Selamat kamu masih menjadi pengingkar. Pengingkar satu hari di mana bayi, anak-anak kecil itu wildan shiba, rambutnya itu berubah. Saking apanya kira-kira? Saking beratnya dan saking lamanya siksaan itu, saking pedihnya saat itu. Rasanya tua dalam keadaan di azab. Na'udzubillah. Jadi ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa berorientasi ke akhirat. Jangan cuma di dunia, apalagi lagi menjabat. Berapa lama sih? Apalagi jadi orang kaya, berapa lama? Enggak lama itu. Ada saatnya kekuasaanmu hari ini, uangmu hari ini, jabatanmu hari ini enggak ada gunanya sama sekali. Kecuali kalau kamu sadar tentang akhirat itu dan kamu gunakan semuanya untuk kepentingan akhirat. Pada kali ini tekanannya memang lebih kepada agar mindset kita ini lebih visioner, lebih jauh, lebih ke akhirat. Ini di ayat 17. Ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. السماء منفطر به كان وعده مفعولا langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena takut pada Allah. Adalah janjinya itu pasti terlaksana. As-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Sesungguhnya langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena takut pada Allah. Adalah janjinya itu pasti terlaksana. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Silakan. Mimpilah jadi orang hebat setinggi langit. Silakan. atau jadilah kamu orang yang tinggi dan mulia, silahkan, tapi pada satu asal, janjinya pasti terlaksana. Apa bentuknya? Langit yang tadinya melindungimu, tempat kau menggantungkan cita-cita, tempat kau terjaga, tempat di mana kamu merasa terhormat, munfatirun bih, pecahlah. Semua ditakdirkan oleh Allah atas perintahnya. Perintahnya kepada malaikat, sang peniup sangkakala. Baik, sampai di sini ayat ini sebetulnya peringatan buat kita semua, terutama kepada mereka yang sedang berada di puncak kekayaan, kehormatan, kekuasaan, tapi juga sekaligus menjadi hiburan bagi mereka yang masih di bawah, bagi mereka yang sedang tertuduh, bagi mereka yang sedang terpinggirkan, bagi mereka yang sedang terzalimi. Berjawablah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masanya, ada masanya, dan Allah Maha tepat waktu dalam segala tindakan. Saya kira selesai untuk ayat pada hari ini, cuma ada beberapa tekanan yang ingin saya bacakan. Yang menjadikan anak beruban, ini apa maksudnya Ustaz? Lafal syiban, bentuk jamak dari lafal asyab, dikatakan anak-anak beruban sebagai gambaran tentang hari itu yang penuh dengan kengerian yang sangat mencekam. Bentuk asal lafal syiban adalah syuiban, dengan memakai harokat dhammah pada huruf syin. Kemudian harokat itu diganti menjadi kasrah dari syu menjadi syi, demi untuk menyelaraskannya dengan huruf ya yang jatuh sesudahnya syiban, sehingga jadilah syiban. Dikatakan di dalam menggambarkan hari yang penuh dengan malapetaka, yaumun yushibu mawasiyal atfari, yakni hari yang dapat membuat ubun-ubun anak-anak beruban. Ungkapan ini adalah ungkapan majaz atau kata kiasan, akan tetapi boleh juga makna yang terkandung di dalam ayat ini yang dimaksud adalah makna hakiki, bukan majasi. Boleh jadi pada saat itu anak kecil beruban di ubun-ubunnya karena memang begitu kenyataannya, tapi maknanya juga bisa karena saking mencekam kengerian yang terjadi pada hari. Baik, ini materi pada hari ini, dan mudah-mudahan menambah pengetahuan kita. Sebelum saya tutup 5 menit lagi, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya ingin segera tutup karena saya harus segera ke tempat pekerjaan lain, dan nanti siang akan ada press conference tentang agenda tanggal 5. Kelihatannya ini para tokoh sudah pada puncak kegelisahannya, keresahannya soal kuatnya aroma ketidakadilan penegakan hukum di Indonesia. Tinggal barangkali bagaimana agar semua ini kita bisa lewati dengan baik, karena bagaimanapun juga kita ingin Indonesia tegakkan keadilan seadil-adilnya, dan jangan main-main dengan agama. Dan kalau sampai umat Islam kemudian dinistakan dan diam saja, tunggu nasib anak cucumu. Akan terjadi hal-hal yang Allah hinakan pada kita semua. Jadi kemungkinan besar tanggal 5 itu akan ada aksi bersama, namanya aksi simpatik 55. Karena ini tujuan kita adalah mensupport Mahkamah Agung. Dan kalau perlu penguasa copot Jaksa Agungnya. Yang sudah tidak mengindahkan jurisprudensi dan yang paling kejamnya adalah menggeser dari pasal 156A menjadi 156. Inilah perjuangan yang membedakan antara yang koslet sekuler liberal dengan mereka-mereka yang selalu bangga dengan agamanya walaupun